Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahi rahmat Allah, petunjuknya, sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan itu dengan mudah, begitu juga menjauhi kemaksiatan itu dan apa yang sudah dilarang Allah dengan sangat mudahnya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, ayat yang kita kaji saat ini ayat ke-74 dari surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryah وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. Artinya, kepada Lut alaihissalam kami telah berikan hikmah dan ilmu dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kata-kata Lut yang baru kita dengarkan dari ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi disebutkan dalam bentuk mansub waloton, karena ia dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebelumnya dari surah Al-Anbiya ayat 51, walaqad ataina ibrahima rusdahu, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat kebijaksanaan atau dalam bahasa Arabnya ar-rusdu kepada Nabi Ibrahim, maka demikian juga yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Lut alaihissalam. Apakah itu? Yaitu dibahasakan di sini adalah hukma wa ilma. Sungguh sangat istimewa sekali kalaulah pemimpin kita diberikan hukman wa ilma, yaitu hukman ini adalah hikmah. Hikmah ini penuh dalam kebijaksanaan apa yang ia putuskan. Dan yang kedua itu ilma. Ilma di sini adalah dasarnya ia sangat mengetahui apa yang ia putuskan itu tidak terlepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah digariskan dalam kitab suci ataupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dibahasakan di sini bahwasanya Nabi Lut telah Allah berikan juga hikmahnya dan pengetahuan. Setelah itu Allah selamatkan Nabi Lut bersama kaumnya yang mengikutinya dari negeri ataupun sebuah desa dari perbuatan yang mana mereka itu mengerjakan perbuatan keji. Tentunya kita mengetahui ketika kita membahas tentang bagaimana kisah Nabi Lut alaihissalam di dalam Al-Quran, maka tidak terlepas dengan apa yang diperbuat oleh kaumnya, yaitu dengan membahasakan di sini adalah Al-Khaba'is. Al-Khaba'is itu adalah, kalau kita artikan, adalah kotoran, buangan manusia yang sangat buruk. Jadi ibarat seperti itulah pengertian bagaimana Allah membahasakan perbuatan mereka itu, perbuatan yang sangat keji, tapi itulah mereka jadikan perbuatan itu sehari-harinya. Maka Allah mengecap bahwa perbuatan mereka itu adalah digolongkan kepada orang-orang yang sangat jahat. Bahkan orang tersebut bukan saja jahat tapi fasik. Fasik di sini adalah dia mengetahui apa yang ia laksanakan bahwasanya itu tidak benar, tapi ia tetap lakukan, berarti dia sudah melakukan satu keputusan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sangat mengetahuinya. Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana kisah Nabi Ibrahim, tentang bagaimana juga Allah berikan hikmah kepada Nabi Ibrahim wa ilma dan pengetahuan, maka di sini sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Haji Ardiansah MA. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, tentu apa yang sudah diuraikan oleh Ustaz Fajrul tadi menjadi catatan bersama bagi kita bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki karakter yang kuat, yaitu bahwa dia adalah orang yang bijaksana dan seorang yang berilmu, agar dia dapat menyelamatkan rakyat yang dia pimpin dan dia dapat menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Nah, tentu apa yang kita bahas pada kesempatan ini menjadi sangat penting untuk kita lihat pada hari ini, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu karakter yang melekat kuat pada diri seorang nabinya yang bernama Lut adalah orang yang hakim. Wa'atainahu hukma, dan kami berikan kepadanya hikmah atau kebijaksanaan, di mana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan waman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira, siapa yang telah mendapatkan hikmah maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih disebutkan al hikmatu dhalatul mu'min aina wajadaha fa huwa ahqqu biha, hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari diri seorang mukmin, dimanapun dia dapatkannya maka dialah yang paling berhak untuk mengambilnya. Jadi hikmah, kebijaksanaan ini adalah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketepatan di dalam melakukan suatu tindakan dengan tidak merugikan pihak manapun. Dia adalah orang yang mampu berbuat bijaksana, bukan hanya bijaksana ya, tapi juga bijaksini, artinya dia di sana dan di sini dia adalah orang yang bijak. Nah, kemudian tentunya kita tak ketahui bahwa orang yang mampu meletakkan kebenaran itu di tempatnya tanpa ada keraguan di dalam dirinya sedikit pun adalah orang yang bijaksana. Inilah pemimpin yang kita rindukan hari ini, untuk memimpin Sumatera Utara, untuk memimpin umat Islam ke depan ya, sehingga dia adalah orang yang mampu menjadi orang yang benar-benar memiliki kebijaksanaan yang terbaik. Jika pada hari yang lalu kita telah mengatakan bahwa karakter daripada seorang pemimpin mukmin yang sejati itu adalah orang yang melakukan kebaikan, orang yang dermawan, orang yang salat, maka ini ditambah lagi dengan orang yang memiliki kemuliaan karena dia adalah orang yang bijaksana, dan dia adalah orang yang mulia karena apa? Karena dia adalah orang yang berilmu. Tentu hal ini adalah suatu keniscayaan ya. Adakah orang itu beriman kepada Allah atau tidak? Tapi yang pasti di negara kita sekarang sudah menjadi konsensus Republik Indonesia, rakyat Republik Indonesia adalah untuk memilih pemimpin itu kalau dia presiden minimal S1, dan begitu juga di pada level-level berikutnya. Artinya apa? Bahwa pemimpin itu memang harus dan wajib memiliki jenjang pendidikan yang terstruktur. Ya, jenjang pendidikan itu harus dia lewati. Paling tidak itu sebagai gambaran bahwa dia adalah orang yang terdidik, bahwa dia adalah orang yang memiliki kepedulian dengan pendidikan itu. Tidak terbayangkan kalau orang yang kurang pendidikannya atau bahkan tidak terdidik di dunia pendidikan sama sekali memimpin orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Tentu ini sangat sesuatu tragedi atau suatu kejadian yang sangat tidak kita inginkan. Nah, kembali kepada ayat ini, jadi Nabi Lut alaihi salam diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan, dan ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Lut ya, kelebihan yang diberikan kepada Nabi Lut. Dan kita ketahui bahwa di zaman Nabi Lut terjadi penyimpangan seksual ya. Laki-laki suka dengan laki-laki dan perempuan suka dengan perempuan atau yang selalu kita sebut dengan homoseksual dan lesbian. Nah, ini terjadi. Inilah yang dimaksud dengan fi'lal ta'malul khaba'ith, perbuatan yang jorok, yang keji. Karena apa? Karena binatang pun tidak melakukan itu. Bagaimana mungkin manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akal pikiran, diberikan Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada mereka wahyu lewat nabi, dan diberikan kepada mereka para nabi, orang-orang yang memberikan petunjuk, kemudian melakukan perbuatan yang sangat keji seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalaupun ini terjadi di negara-negara seperti Amerika atau negara-negara Eropa dengan diperbolehkannya saat sekarang ini menikah sesama jenis, maka janganlah sampai itu terjadi di negeri kita, wal'iyadzubillah. Dan kalaupun ada orang-orang yang menyuarakan itu, maka kita wajib menjadi orang yang terdepan untuk membantah dan menentang setiap pemikiran tersebut. Kenapa demikian? Karena sudah terbukti bahwa ketika perbuatan khaba'is itu menyebar keluar, maka Allah akan menghancurkan kaum yang tinggal di negeri tersebut. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ardiansah. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari sini adalah, kalau kita ingin melakukan kebijaksanaan itu, lakukanlah dengan hikmah bijaksana. Bagaimana kita dapat mendapatkan hikmah tersebut? Tentunya dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan bijaksana, dan kita tidak akan mengetahui mana yang baik dan buruk. Mudah-mudahan Allah selalu menghindari kita dari kaum fasik. Karena fasik di sini sebetulnya asal katanya adalah kurma yang sudah matang yang terlepas dari kulitnya. Artinya ketaatan mereka itu sudah lepas dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul-betul keji dalam perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Mudah-mudahan kita terhindar dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemimpin kita ke depan dapat menentukan keputusan segala sesuatu ini penuh dengan bijaksana yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala sasra daging.